benci sendiri, ku benci sendiri. Harus terus begini. Ku benci sendiri, ku benci sendiri. Tapi gagal terus begini. Tatapan yang bukan mahramku. ku harapkan cinta suci dan murni. Tulus kau beri, janganlah dusta. Tiada ku harap seberkas kemewahan, hanya ketulusan, keikhlasan ku pinta. Walaupun hidup di dalam kekurangan, cinta. Setia selalu yang ku inginkan, denganmu sayang hidup bahagia. Jujur dalam sebuah hubungan, pasti keindahan kita yang rasa. Begitulah cintaku pada dirimu. keputusan hanya bisa terdiam melawan kesakitan.